Kata beliau, kuntu uyassiru 'alal musir. Kalau orang itu mudah, aku permudah. Kalau orang itu sulit, maka aku tangguhkan. Faqala Allahu ta'ala. Dengar orang sekalian, ini hadis. Allah kemudian berfirman, dan ini hari kiamat. Berarti akan terjadi, akan datang. Ana ahaqqu bidzalika minka. Aku lebih berhak untuk melakukan apa yang kamu lakukan itu. Berarti Allah SWT memang bagian daripada sifat yang harus kita yakini, Allah itu adalah sebetulnya mempermudah. Allah itu menangguhkan, bagaimana tidak menangguhkan? Para jemaah sekalian, kita di dunia ini, kalau ketika berbuat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dieksekusi, wah habis manusia. Tidak akan ada yang tersisa. Dosa mulu kerjaannya, betul tidak? Tapi karena oleh Allah ditangguhkan, maka terjadilah orang-orang itu ada yang syukur dan ada yang kufur. Ada yang mereka itu adalah taubat, ada orang yang istidraj. Sampai hari ini tidak pernah merasakan bahwa itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tajawazu an abdi. Maksud tajawazu an abdi artinya adalah, hei, katanya berikan permakluman kepada hambaku. Maafkan hambaku. Ampuni hambaku. Hapuskan dosa dan kesalahan hambaku. Subhanallah. Apa yang terjadi kalau sudah begitu? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dengan rekomendasi bahwa ya fulan penjaga api neraka ataupun malaikat-malaikat yang tugasnya adalah menyiksa manusia-manusia yang berdosa, kata Allah, hapuskan seluruh riwayat catatan buruk bagi orang ini. Waduh, apa yang terjadi pada sekalian? Orang ini berarti masuk surga. Subhanallah. Oleh karena itu, pada sekalian, ini mentalitas yang dibangun dalam ekonomi Islam, dalam jual beli dalam Islam. Apabila orang itu bermuamalah dengan orang lain, hendaknya dia mempermudah. Tapi jangan sepihak. Kalau sepihak berarti merugikan, betul tidak? Kan tadi dua, tiga, empat. Pertama, apabila kamu sebagai penjual harus mempermudah. Kedua, apabila kamu sebagai pembeli harus mempermudah. Apabila kamu sebagai pemutus perkara, maka kamu juga harus mempermudah. Dan apabila kamu menjadi orang yang kena putusan perkara, juga harus mempermudah. Artinya selalu berada dalam keadaan dua belah pihak. Tapi kalau yang satu nipu, yang satu tidak tahu bahwa dia tertipu, wah, merugikan. Berapa banyak misalnya, apabila orang dia berniat membantu, tetapi oleh orang yang dibantu nipu, betul tidak? Wah, orang mungkin dia bisa menjadi rugi, anak istrinya menjadi rugi, dan seterusnya. Wah, berapa tuh orang? Oleh karena itu, maka itu adalah bagian dari kadzib, bagian daripada ghis, bagian daripada buhtan, bagian daripada syahadat zur, dan seterusnya. Nanti dibahas dalam perkara-perkara yang disebut dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dusta, kadzib. Buhtan, mengada-ada. Syahadat zur, bersaksi palsu. Al-yaminul khamus, bersumpah palsu. Mungkin supaya dia mendapatkan bantuan, betul tidak? Dan itu adalah berbahaya. Bagi dia dosa besar, bagi orang yang melakukan pertolongan, bagi dia pahala. Walaupun pada akibatnya adalah orang itu mungkin saja rugi secara materi. Ya, para sekalian, ternyata waktu sudah lewat jam 9. Kita masih dalam hadis yang ke-10. Jadi tidak bisa kita paksakan. Oleh karena itu kita cukup hadis ini. Mudah-mudahan insya Allah ta'ala kita sambung pada malam yang akan datang. Intinya adalah kita simpulkan malam hari ini bahwa siapa yang ingin masuk surga, maka harus punya empat tadi. Apa tadi? Hayyinan, layyinan, sahlan, qariban. Empat. Kemudian, bahwa orang yang berhak untuk diharamkan masuk neraka adalah empat juga. Mudah terhadap empat. Samhan, idzaba'a. Apabila dia menjual, dia mempermudah. Apabila dia membeli, dia mempermudah. Apabila dia memutuskan perkara, mempermudah. Apabila dia termasuk yang dikenai putusan perkara, dia juga mempermudah. Para sekalian, ini yang harus kita jadikan kesimpulan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Para sekalian, mohon dijelaskan, di sini ada pertanyaan, mohon dijelaskan Ustaz, apakah MLM itu ada yang halal dan ada yang haram? Para sekalian, betul. Pertanyaannya betul. Ada yang halal dan ada yang haram, betul. Ada, gitu. Walaupun saya tidak akan sebutkan satu-satu, ya. Mungkin kalau secara formal adalah di internet MUI misalnya sudah mengeluarkan fatwa mana yang MLM yang halal, mana MLM yang haram. Tetapi para jemaah sekalian, yang dimaksud dengan MLM itu adalah harus kita pahami, karena ada beberapa hal yang sangat prinsip. Kalau dia bermakna ghoror, ghoror itu menipu, maka tentu tidak boleh. Kalau dia merupakan bagian dari akad memasarkan barang, maka itu adalah lain masalah. Misalnya, fulan membeli barang. Orang yang membeli barang 100 buah atau pis atau dus atau apalah begitu, beda harganya dan orang yang membeli 2 dus. Betul tidak? Atau beda orang yang membeli 2 biji misalnya gitu. Jika dalam hitungan seperti itu, mungkin barangnya sudah pasti halal. Betul? Barangnya sudah jelas milik dia. Betul. Barangnya tidak najis. Betul. Barangnya bukan untuk kemaksiatan. Betul. Jadi harus dirinci, ya. Nah, setelah semua itu adalah benar, benar, benar, halal, halal, tidak najis, dan seterusnya, maka kita lihat. Kalau kata dia adalah bahwa karena Anda belinya banyak, maka Anda berhak mendapat potongan besar. Karena Anda membelinya ngecer, ngeteng, satuan, betul tidak? Maka harganya lebih mahal. Dengan rasionalisasi seperti itu, mungkin terjadi. Katanya kalau yang 100 namanya distributor, kalau yang 10 namanya agen, kalau namanya belinya 1 namanya pengecer, dan seterusnya. Pakailah istilah-istilah itu, tetapi dia adalah setelah barang itu menjadi milik dia, dan dia adalah berupa apa yang disebut dengan jasa daripada penjualannya, itu adalah insya Allah ta'ala tidak mengapa. Tapi kalau berupa, kalau dia harus misalnya menjadi anggota, anggotanya harus bayar sekian, lalu harus mempunyai downline sekian, lalu semakin banyak downline maka dia dapat sekian, dan itu adalah tentu jabarannya adalah panjang. Oleh karena itu MLM itu adalah harus dijelaskan. Tidak semua MLM haram, tetapi juga tidak semua MLM halal. Nah, karena itu pertanyaan ini adalah termasuk betul, dan intinya adalah bahwa kita harus hati-hati. Nah, yang dimaksud dengan mudah, mungkin saja dalam MLM itu adalah mudah itu, orang mengatakan bahwa katanya daripada habis untuk iklan. Gitu. Iklan itu di televisi harganya misalnya menjadi miliaran. Daripada miliaran itu dipakai untuk iklan, maka dipakailah untuk mendistribusi pada anggota. Itu adalah cara dalil lah begitu, cara berdalil. Tapi urusannya bukan sekedar itu. Tapi urusannya adalah ada beberapa poin yang harus tadi antara lain Anda sebutkan. Lalu itu adalah harus terpenuhi. Tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur membuat orang dengan beli apa lalu dia bisa apa, dengan beli apa dia bisa apa. Nah, ini adalah membuat orang jadi sebenarnya adalah dia mengeluarkan sedikit tetapi mendapat janji yang berbunga-bunga. Betul tidak? Mengeluarkan sedikit tapi janjinya berbunga-bunga sambil tidak tentu kapan itu terjadi. Nah, itu adalah bagian daripada kapitalisme di dalam berusaha dan berjual beli. Demikian. Kalau kita beli mobil, katakan truk. ya. Mungkin dua dijawab jadi satu saja. Pada sekalian, zakat perdagangan rumusnya 2,5%. Dari apa? Satu, kurangi biaya operasional. Jadi biaya operasional keluarkan dulu, hitung dulu. Dua, keluarkan nomor dua tadi. Barang, benda, alat, tempat yang pasif tidak zakati. Jadi misalnya kita rumah, kontraknya rumahnya ya, rumahnya itu adalah masuk dalam modal pasif kan, itu tidak dizakati. Termasuk tadi yang masih ngutang, berarti kan masih berhutang, berarti tidak dimasukkan. Hitung yang sudah dalam kategori benda siap jual, sehingga itu adalah bisa dirupiahkan sebagai asetnya. Kemudian plus untung yang bersih, setelah diambil gaji karyawan, ambil listrik, ambil telepon, ambil segala macam. Nah, lalu semua itu berarti menjadi bersih harta hasil proses dagangan. Dari situ kemudian keluarkan zakat. Jadi kalau misalnya mobil pakai transportasi, ngantar sana, ngantar sini, tidak dizakat karena dia dipakai sebagai alat yang dia adalah pasif, dalam artian tidak berputar, bukan berbentuk benda yang diperjualbelikan, tetapi dia menjadi alat transportasi ke sana kemari. Tempatnya atau mungkin traktornya atau itu tidak dimasuk. Tapi kalau dia adalah menjadi benda hasil produksi yang diperjualbelikan, maka itu sudah dihitung dari A sampai Z, kemudian ditambah dengan keuntungan bersihnya, dijumlah kemudian ambil 2,5% keluar. Bisa ditunaikan sekaligus, bisa ditunaikan selama 1 tahun lamanya. Dan bagi orang yang memilih Ramadan sebagai waktu yang afdal, maka waktu Ramadan itulah mereka banyak mengeluarkan zakat. Walaupun bisa jadi adalah jumlahnya itu ketika selesai daripada wajib zakat, nol, tidak mengeluarkan lagi karena sudah habis dikeluarkan pada waktu Ramadan. Begitu. Tidak mengapa seperti itu. Boleh. Kok? Ya. Ya, tapi waktunya sudah. Ya, sudah nanti. Ya. Simsar. Dalam bahasa Arab namanya simsar. Pekerjaannya namanya samsarah. Samsarah. Ya, itu boleh. Tentu juga harus dengar penjelasan. Tapi hukum asalnya adalah boleh, dia adalah sebagai perantara bertemunya penjual dan pembeli. Dia dengan kesepakatan penjual dan pembeli, jika terjadi transaksi, maka apakah dari pembeli, apakah dari penjual, apakah dari pembeli dan penjual, itu harus ada kesepakatan. Dan dia tidak boleh mendikte dia sendiri. Nah, itu adalah lain masalah. Oleh karena itu, di antara batasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Cukup, karena waktu sudah larut. Kita akhiri. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.